إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sungguh berbahagia, sungguh sangat senang dan bergembira bagi kaum muslimin seluruh Indonesia, di mana di saat ini mereka telah mengumandangkan takbir dan mereka pun kemudian melakukan salah satu ibadah yang dituntunkan dan disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat Id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, di mana setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh di tahun ini, tahun 1443 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi taufik kita bisa menyelesaikannya dengan sempurna dan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kita sebagai catatan timbangan kelak di yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur yang besar kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya pada momen bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan ibadah puasa Ramadan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, kaum muslimin, maka di sana sungguh terdapat sangat banyak hikmah demi hikmah. Tatkala kaum muslimin menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna dan dengan baik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan menyiapkan bagi mereka kaum muslimin kaum mukminin dengan pahala yang sangat besar dan tak terhingga, yaitu bagi mereka yang bersabar menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa hisab, tanpa terhitung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menaruh rasa cintanya kepada hamba-hamba yang bersabar ketika menjalani ibadah puasa Ramadan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membantu mereka dan akan menolong mereka. Karena kaum mukminin yang menjalani ibadah Ramadan, baik puasanya maupun sholatnya atau amalan-amalan ibadah yang lainnya, dari tatawuat, dari yang sunnah-sunnah, maka sungguh mereka telah melalui tiga fase kesabaran atau tiga jenis kesabaran. Mereka bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena ketika mereka berpuasa Ramadan, mereka telah menjalankan ketaatan perintah dari Allah yang Allah wajibkan kepada mereka. Mereka sadar bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari pemerintah, bukan kewajiban dari orang tua, bukan kewajiban dari pemimpin-pemimpin instansi, bukan. Tetapi ibadah puasa itu perintah dari Allah yang Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana ini diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ketika dia menjalankan ibadah puasa, karena didasari itu adalah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah sehingga harus dikerjakan, maka berarti dia telah menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terasa adanya masakoh, rasa berat, rasa susah, lapar, dahaga menimpanya, tetapi dia tetap sabar-sabarkan diri untuk bisa selesai menjalani ibadah puasa tersebut. Innama innallaha ma'a sabirin, maka Allah akan bersama mereka orang-orang yang bersabar. Demikian juga orang yang menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, berarti dia telah menjalani kesabaran pada dirinya, mendidik jiwanya bersabar di dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Karena seseorang ketika dia berpuasa sadar bahwa puasa yang dia lakukan itu karena Allah. Ya da'utahamahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah dalam hadis Qudsi. Mereka kaum mukminin meninggalkan makan dan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Mereka berpuasa dalam keadaan meninggalkan lahun wa rafasu, perkara-perkara yang sia-sia, meninggalkan perkara-perkara dosa maupun syir, perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Ini bisa dijalani orang-orang yang berpuasa Ramadan. Jadi ini adalah bentuk kesabaran, bersabar dari apa yang Allah SWT haramkan. Dia tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dari ucapan maupun perbuatan yang itu akan membatalkan puasanya atau akan mengurangi kesempurnaan pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa pun mereka telah bersabar, mendidik dirinya untuk bersabar dari apa yang menimpanya, dari kesusahan, dari rasa sakit, dikarenakan dia ketika berpuasa tentunya akan dihinggapi rasa malal, rasa capek, rasa letih, rasa bosan. Kesehari-hariannya dia harus menahan makan dan minum, dia tetap ia tahan mulbi, menanggung segala risiko yang dia hadapi ketika berpuasa, yang biasanya asyik dengan makanan yang lezat, yang biasanya asyik dengan minuman yang sangat nikmat, yang biasanya dia sewaktu-waktu ketika ingin melampiaskan syahwatnya kepada istrinya bisa dia jalankan. Tetapi ketika dia berpuasa, ya tahammul, dia siap menanggung menjalani segala kesusahan dan kesukaran yang ini bisa membuat dia akhirnya letih, capek dan bosan dengan amalan tersebut, tetapi dia sabar-sabarkan diri. Maka sungguh orang tersebut telah berhasil ketika selesai menjalankan ibadah puasanya, dia telah menjalani kesabaran. Dan ketiga kesabaran tersebut, ketika telah ada pada seorang muslim mukmin, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan, menganugerahkan kepada orang tersebut sifat sabur, hamba yang bersabar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Barang siapa yang dia berusaha terus menyabar-nyabarkan diri di atas tiga perkara tadi, sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan keharaman Allah, sabar di dalam menghadapi apa-apa yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan dalam perjalanan beribadah kepada Allah SWT tersebut, maka Allah akan limpahkan kesabaran selalu pada orang tersebut. Yusabbirullah. Sungguh beruntung hamba tersebut ketika Allah beri taufik, Allah anugerahkan, Allah limpahkan sifat sabar tersebut pada dirinya. Karena Allah SWT akan selalu bersama dia. Karena Allah SWT akan membalas atas kesabarannya dengan pahala yang tak terhingga, tak terhitung. Ini adalah keberuntungan bagi mereka kaum muslimin yang telah menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan baik dan dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, maka hendaknya masing-masing kita selalu berhias diri dengan kesabaran dalam tiga perkara tersebut dan menyabar-nyabarkan diri dalam tiga kesabaran tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu istiru wa sabiru, wahai kaum mukminin, bersabarlah kalian, jadilah kalian orang-orang yang sabar, hamba-hamba yang sabar, dan terus pompa kesabaran tersebut, terus tingkatkan kesabaran tersebut, terus jaga dan pelihara kesabaran tersebut di dalam menjalankan ketaatan Allah, di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya alaihissalatu wassalam haramkan, di dalam kita menjalani apa-apa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sehingga bagi para anak-anak, berhias dirilah kalian dengan kesabaran tersebut. Bersabar ketika kalian berupaya taat, berbakti kepada orang tua kalian. Bersabar atas amalan tersebut, Allah akan bersama kalian. Allah akan membantu kalian dan menolong kalian, menghilangkan kesusahan dan problem yang kalian dapati ketika kalian mau bersabar di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, bersabarlah kalian, wahai seluruh anak-anak kaum muslimin, di dalam menjalankan ketaatan dan baktinya kepada orang tua kalian, selama perintah mereka, permintaan mereka, keinginan mereka orang-orang tua tersebut tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Taatilah, berbaktilah kepada mereka. Demikian juga para wanita, khususnya mereka ummahat, para wanita yang sebagai istri, hendaknya bersabarlah kalian di dalam kalian menjalankan ketaatan kepada suami-suami kalian. Taatnya kalian kepada suami kalian lebih kalian dahulukan daripada ketaatan kepada yang lainnya, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bersabar kalian untuk taat kepada suami, apa yang diinginkan oleh suami turuti, keinginan-keinginan suami jalani selama tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. kawani ketaatan kalian kepada suami kalian, agar supaya kalian menuai, memetik hasilnya, buahnya, kelak di yaumil qiyamah dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum imra'atun ata'at rabbaha wa sallat khamsaha wa shama shahraha wa ata'at ba'laha qila laha min ayyi babil jannah udkhuli min ayyi babil jannah shaytan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada para istri-istri agar supaya mereka itu taat kepada suami-suaminya dalam perkara ma'ruf, kebaikan. Seorang wanita manapun yang dia telah taat kepada Allah penciptanya, sesembahannya, dia menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu, kewajiban puasa Ramadan, dan dia pun kemudian taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada para wanita yang demikian sifatnya, yang memiliki perilaku dan jiwa taat dan tunduk kepada suaminya, tidak nusyuz, tidak membantang sedikitpun dalam kebaikan, tidak durhaka sedikitpun dalam kebaikan kepada suami-suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita-wanita salihah tersebut, udkhuli min abwabi jannah syaiti. Masuklah kalian, wahai para istri-istri yang salihah, ke dalam pintu surga mana yang kalian kehendaki. Silakan kalian pilih, mau masuk surga lewat pintu mana saja. Subhanallah. Inilah yang harusnya menjadi idaman dan cita-cita tinggi seorang wanita salihah, wanita muslimah, menjadi wanita penghuni surga, yang mana telah mendahului mereka janji dari Rasulullah SAW, para wanita-wanita salihah yang dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya sifat sabar tersebut dalam segala perkara, dalam segala hal, baik dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maupun bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membantu dan menolong kita semuanya dari segala permasalahan, problem-problem. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah akan datang, pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya tatkala hamba tersebut telah menjalani proses kesabaran, dia bersabar dalam tiga perkara tersebut, maka Allah akan datangkan pertolongan kepada mereka hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kita sifat sabar, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menolong kita dan membantu kita dalam segala perkara-perkara yang kita butuhkan. Wallahu ta'ala alam sahab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yo, dilipat juga.